Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, kita masih dipanjangin umur, masih bisa ketemu lagi di sini lewat layar kaca ANTV. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim, acara kita ini menjadi acara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masuk seri kelima, Ku Anfusaku. Jagalah dirimu. Saya ingin kembali mengajak pemirsa untuk mengingat apa yang kemudian kita pelajari, supaya saudara ada di otak saudara gitu loh. Ku anfusakum, ku anfusakum, ku anfusakum. Ayo. Ya. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum. Wa ahlikum nar. Wa ahlikum nar. Ku anfusakum. Wa ahlikum nar. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat saudara kalau mau macam-macam. Saudara mau berzina sama perempuan, ku anfusaku, Allah nyuruh kamu jaga diri kamu loh. Jangan sampai jatuh pada kenistaan, kekejian, keburukan. Terus kita berhenti dari berzina. Udah depan mata nih, kalau bisa jangan, karena itu perbuatan dosa yang akan membuat diri kita menjadi rusak. Pemirsa, coba tangan pemirsa mana? Giniin, tangan pemirsa. Oke, sekarang deketin ke pipi saudara. Deketin. Sekarang tabuk sekenceng-kencengnya. Aneh gak mau nyontohin nih. Ente sendiri aja. Gak ada orang mau nyakitin dirinya sendiri, ya kan? Kecuali orang lagi senewan, lagi marah besar sama orang lain barangkali. Gak ada. Nah, seperti itu. Allah minta ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dari api neraka. Subhanallah. Taib. Di seri kelima ini, sekarang kelima ya, masih di Ku Anfusakum Alikum Naro. Sekarang judulnya adalah La Ta'tadirul Yaum. La Ta'tadirul Yaum. Jangan banyak alasan. Masih di konteks ku anfusaku wa ahlikum naro, di episode kelima ini kita belajar tentang la ta'tadirul yaum. La ta'tadirul yaum. Ayo coba 1, 2, 3 silakan. La ta'tadirul yaum. La ta'tadirul yaum. La ta'tadirul yaum. Ini di surah At-Tahrim ayat 7. La ta'tazirul yaum. La ta'tazirul yaum. Apa tuh maksudnya la ta'tazirul yaum? Ente punya anak nih. Terus ketahuan bohong gitu loh. Ketahuan bohong, ente punya anak. Nah, nih anak ini ketahuan nih berbohong. Dan ente tahu dia udah dia berbohong gitu loh. Dan mungkin dia juga tahu kalau Anda tahu bahwa dia berbohong. Terus dia bikinlah alasan ini, alasan itu. Terus kita kan marah kan? Terus kita bilang apa? Udah deh, namanya alasan. Tuh tahu kok, gitu kan ya? Nah, jangan sampai yang ngomong seperti ini adalah Allah. Kapan? Di yaumul hisab. Ya, ente jangan banyak bohong deh, jangan banyak alasan. Aneh punya cerita aneh kok. Kalau ente digituin sama orang, mati kutu. Apalagi kemudian Allah yang punya segala catatan amal. Membeberkan kerusakan saudara, membeberkan kebusukan saudara, membeberkan keburukan saudara, membeberkan dosa saudara. La ta'tadirul yaum. Jangan kemudian cari-cari alasan. Hari ini, al-yaum ini adalah hari yaqumul hisab. Nah, karena ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab sosial, tidak bisa seorang bilang ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat duha? Kamu gak cinta sama Rasulullah? Terus dia bilang, oh, gimana sih mau sholat duha? Saya sekolah dari jam 7 pagi udah masuk, siap-siap di desa 7. Lah tak terjerut jom nyamak alasan lah. Dipanggil tuh orang-orang yang terkait. Kenapa sampai anak ini gak bisa sholat duha? Ternyata kepala sekolahnya tidak menyuruh, tidak memberikan ruang. Rektornya, dekannya, itu kan urusan pribadi. Terserah dia dong, gak begitu. Masing-masing punya tanggung jawab. Saya gak tahu sih kalau zina itu haram. Loh, bukan cuma saudara yang memang harus tahu. Kalau saudara gak tahu, saudara punya teman tidak? Nah, teman saudaranya akan ditanya. Cari siapa temannya si Fulan. Kok sampai zina dia tidak tahu? Makanya kan tanggung jawab dakwah itu bukan cuma Yusuf Mansur dan banyak ustaz-ustaz, tapi juga saudara. Apalagi sekarang udah ada Twitter loh. Udah ada @YusufMansur. Weh, @Yusuf_Mansur. Saudara bikin akun sendiri. @ngingetin. Udah ada belum ya? Belum ya? Bikin. Nanti saudara bikin akun namanya Nasehatin. Apalagi misalkan. Ya apalah ya, yang kira-kira nanti orang tuh tidak ada alasan lagi mengatakan, kok saya gak tahu ya, kok zina haram gak ngerti ya? Kok saya disuruh sholat gak paham ya, gak ada kewajiban dakwah? Senyampainya tentu, Anda tidak diwajibkan dakwah dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia, lalu keliling negara, ya enggak lah. Minimal saya bilang, ku anfusakum wa ahlikum naro. Minimal dia ini deh, satu keluarga begitu, insya Allah. Insya Allah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi satu lain berikutnya. Ya Alhamdulillah, kembali lagi bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati NTV. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau kemudian tanggung jawab itu sudah ada di diri kita masing-masing dan kita penuhi, patuhi itu semua, maka insya Allah kita gak akan banyak beralasan, karena gak perlu lagi beralasan. La ta'tazirul yaum, hari ini kalian jangan banyak alasan. Udah tinggal nerima nasib, begitu kira-kira. Ya, jangan banyak alasan. Udah tinggal tunggu terima nasib. Saya sibuk sih Pak Ustaz. Enggak ada Pak Ustaz, gua malaikat. Iya, yang nanya malaikat. Ya dong, ente enggak akan berhadapan sama mana di hari kiamat mah. Berhadapan dengan malaikat. Udah di kuburan, enggak akan berhadapan lagi dengan orang tua ente, anak ente. Berhadapan dengan malaikat. Alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'funallah ma marhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak bisa disogok, gak bisa dia ajak damai, gak bisa kemudian saudara menjanjikan ABC dan D kepada dia. Malaikat-malaikat yang galak-galak apa amane nih, galak benar sih gitu. Gak bisa. Ghiladun sidadun, dia tegas. Sidadun keras, la ya'funallah ma amarhum, tidak akan bermaksiat pada Allah. Artinya tidak akan berkhianat pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalau dibilang Allah gebuk-gebuk, enggak ada cerita, enggak pakai ditanya. Izin permisi, saya mau mukul ente boleh? Enggak bakalan. Langsung sikat aja kan, enggak ada kesempatan kita. La ta'tadirul yaum. Ayat lengkapnya kita baca, pemirsa mari sini. Ayat 7, pemirsa, silakan dilihat di layar kaca, terjemahannya ya. Terjemahannya aja lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kafir, pada hari kiamat ini kalian jangan mengemukakan banyak alasan. Kalian hanya akan dibalas sesuai dengan perbuatan yang telah kalian lakukan di dunia dulu. Kita coba tengok sebentar ya ayat beberapa ayat terakhir surah At-Talaq, mulai dari ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadida wa 'adzabnaha 'adaban nukra. Berapa banyak negeri yang penduduknya durhaka kepada Allah dan para rasulnya, Lalu kami timpakan azab yang hebat kepada mereka. Kami siksa penduduk negeri itu dengan siksa yang mengerikan. Ini kenapa kita disuruh menjaga keluarga kita gitu loh. Jangankan khususan hari akhir ya. Kita kan baru sedikit saja azab dari Allah diperlihatkan dalam diri kita, dikurangin nikmat lah misalkan, nikmat bebas dikurangin, nikmat makan dikurangin, nikmat bicara dikurangin, dikasih sariawan 5-6 bintek gitu di lidah. Subhanallah. Ketemu cabai, itu cabai yang biasanya enak jadi kayak neraka gitu. Saudara dikasih sakit gigi, gak tanggung-tanggung di 7 lokasi gigi saudara. Waduh, kayak apa itu? Sakit gigi 7 lokasi saudara. Saudara dikasih utang, gak mampu saudara bayar. Waduh, bercanda. Tiba-tiba saudara bercanda, sholat subuh kesiangan, bercanda dia. Belum tahu nih kata Allah. Berapa banyak umat-umat terdahulu, begitu di dalam surah At-Talaq ayat 8, yang Allah ancurin. Kita lihat ayat 9-nya. Fadaqat wabala amriha, fadaqat wabala amriha, wa kana akibatu amriha khusra. Kemudian penduduk negeri itu merasakan akibat buruk dari perbuatan-perbuatan mereka. Akibat buruk dari perbuatan buruk mereka itu selalu membawa pada kerugian yang besar. Itulah kenapa Allah wanti-wanti betul, jaga diri kamu, jaga. Aku sudah kasih mata, jangan sampai kemudian dipakai untuk melihat yang tidak-tidak. Astagfirullahaladzim. Aku sudah kasih telinga, jangan sampai dipakai buat dengar yang tidak-tidak. Aku sudah kasih mulut, kata Allah, jangan dipakai buat nanti. Kalau kamu sudah jaga diri kamu, jaga juga diri keluarga kamu, istri kamu lihat seperti apa, anak kamu lihat, panggil dia, panggil sebelum nanti menyusahkan kamu semua. Masih ada beberapa ayat yang lain, soalnya kita sambung nanti segmen 3 setelah yang berikut ini, sambil kita siap-siap untuk berdoa bersama. Yang belum mendaftarkan diri saudara untuk wisuda akbar di Gelora Bung Karno Senayan tanggal 30 Maret, silakan daftarkan diri saudara. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudah segala langkah saudara semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kemana-mana. Baik, kita masuk ayat ke-10-nya surah At-Talaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'addallahu lahum 'adaban syadida. Fattaqu Allah ya ulil albab. Alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Subhanallah. Pada hari kiamat Allah menyediakan azab yang berat bagi mereka. Wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang berpikir lagi beriman, karena itu taatlah kalian kepada Allah. Allah telah menyampaikan peringatannya kepada kalian semua. Ayo saudara, ayo. Kita banyak belajar untuk menjaga diri keluarga kita dan diri kita sendiri. Besok ya, kita akan lanjutkan lagi kajian kita. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini dan pembahasan yang sebelumnya juga yang akan datang menjadi pembahasan yang barokah dan bisa diamalkan oleh kita semua. Kita ulangi lagi pembahasan kita. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'tazirul yaum. La ta'tazirul yaum. La ta'tazirul yaum. La ta'tazirul yaum. Qu anfusakum. Qu anfusakum. Wa ahlikum nara. Wa ahlikum nara. Jaga dirimu. Jaga dirimu. Dan keluargamu. Dan keluargamu. Dari api neraka. Dari api neraka. La ta'tazirul yaum. Jangan banyak alasan. La ta'tazirul yaum. Hari ini jangan banyak alasan. Hari ini jangan banyak alasan. Iya, ya. Boleh juga tuh nanti dipakai nih la ta'tazirul yaum kalau lagi ngomelin anak. Anak nih tiba-tiba, kenapa pulang telat? Oh, ini la ta'tazirul yaum. Jangan banyak alasan. Iya. Benar itu. Terus kalau ada orang kemudian perbuat makar, maksiat, apa segala macam, kita ingetin, ku anfusakum akhi, ku anfusakum wa alaikum naro. Jaga diri kamu, jaga. Melihat perempuan-perempuan pakai rok pendek, ya ingetin, kasihan dia, bisa jadi dia tidak tahu. Banyak kok yang naro di profil BB-nya, atau di pick Twitternya, pick Twitter, oke? Okay, itu tidak pakai nutup aurat, paha kelihatan kemana-mana, bahu juga ada kelihatan kemana, belahan di mana-mana, tapi tulisannya apa? I love Allah. I love itu gimana? Gini ya, bulat itunya di atas. Oh, udah lama nih kita nggak nggak lop-lopan. Di bawah boleh ya, serah aja kan, gitu ya. Begitu apa begini? Apa begini? Sama aja lah ya, terserah aja lah. Dia nulisnya I love Allah di statusnya nih. I love Allah, aku cinta Allah. Tapi profil big picnya tuh lagi mesra-mesraan, lagi apa? Ini kan tanda dia nggak tahu. Ingetin deh, kamu umur berapa? Umur 18, Om. Umur 18 tuh udah wajib nutup aurat loh. Tahu nggak? Iya, Om. Jadi nggak enak nih, Om. Nggak apa-apa. Om ada kain, mau pakai kain? Saya lagi kuliah, Om, masuk pakai kain. Ya sudah, besok jangan begini lagi ya. Iya, Om. Nah, itu ingetin dia. Nah, ingetinnya apa? Tambahin satu lagi kalimatnya. Ku anfusakum. Jaga diri kamu nak, ku anfusakum. Jaga diri kamu dek, wa ahlikum naro. Kalau perlu saudara pasang sepanduk di depan pintu apa gerbang kampung. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Diambil dari surah At-Tahrim. Ngapa apa tuh keren loh. Ayat 6. Pasang tuh spanduknya, jangan cuma spanduk masalah dunia saja, tapi gini-gini. Ku anfusakum, jaga diri kamu. Wa'alikum naro, dan jaga keluarga kamu dari api neraka. Subhanallah. Hei, keren. Keren, saudara naik bus. Naik bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngeliat Ustaz Yusuf Mansur gak pagi? yang tidak melihat Ustaz Yusuf Mansur, saya kasih tahu ya. Ku anfusakum wa'alikum naro. Jaga diri kamu semua dan jaga keluarga kamu semua. Baik, ya, silakan. Saya taruh di sini, taruh di sini. Ya ambillah. Loh gak apa-apa, ngingetin kan tidak harus selalu di atas bis toh. Tidak harus selalu untuk semua bis toh. Ente pura-pura naik busway, kasih tahu yang belakang. Mas, mau kemana? Mau kantor Om. Mau kantor Pak. Tadi ngeliat Ustaz Mansur gak? Di TV ya? Oh lihat tuh, yang kuan pusakum ya? Iya, udah selesai. Udah gak ada korban, gak ada target, pindah dong duduknya. Pindah duduknya. Nah tanya sebelah, tadi ngeliat Yusuf Mansur gak pagi? Enggak pak. Hari ini bahas apa ya? Bahas ku anfusakum. Bahas jagalah diri kamu, ahlikum naro, dan jagalah keluarga kamu dari neraka. Subhanallah. Sambil makan cari target. Sambil makan cari target. Saudara duduk di meja yang udah terisi 3 orang. Sementara ada satu bangku. Saudara duduk di bangku tersebut. Sambil makan, sambil nungguin makanan datang, saudara bilang, Subhanallah ya, kita disuruh jaga diri kita lu sama Allah, ku anfusakum. Wahlikum naro, dan suruh jaga keluarga kita. Insya Allah tuh satu-satu pada pergi gitu. Nabi pada pergi, gue gak suka dinasihatin. Ya gak apa-apa, tugas kita menyampaikan. Bukan harus didengar dan tidak, betul gak? Harus kita menyampaikan, serah aja. Yuk kita berdoa. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ampun ya Allah, jangan menjaga diri keluarga kami, jaga diri kami aja kami gak bisa. Bagaimana membuat diri kami tidak berbuat dosa, dosa mata, telinga, mulut, hati, pikiran, tangan, kaki. Ya Allah, rasanya hidup ini penuh dengan dosa terus. Bagaimana kami bisa menjaga anak-anak kami, keluarga kami? Hanya Engkau ya Allah yang bisa membuat kami menjaga diri kami dan menjaga keluarga kami. Hanya Engkau yang bisa menjaga kami semua ya Allah. Ihfazna ya Rabb, jaga diri kami. Wahfazil muslimin wal muslimat, dan jaga semua kaum muslimin wal muslimat. Ya Rabbal alamin. Rabbana atim lana nura la waqfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mudahkan ya Allah semua keluarga-keluarga kaum muslimin muslimat minat-minat di seluruh tanah airmu. Dan siapa yang melihat tayangan ini dan yang tidak melihat tayangan ini, untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari kerusakan dan azab yang besar sekali nanti yaumul qiyamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ditunggu ya pada tangan saudara semua di Gelora Bung Karno Senayan tanggal 30 Maret 2013 Mudah-mudahan saudara dikasih keluangan, dikasih duit buat beli tiket, buat nyewa bis, nyewa truk, buat makan, buat nginap di Jakarta dan sekitarnya, untuk bersama-sama Syekh Al-Ghamidi berkumpul, berdoa, mengaji bersama, untuk kemudian mengobarkan semangat supaya bisa ngapal Quran. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Saya Yusuf Mansur dan segenap kru Antv mengucapkan mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.